Ganas, alawayang pedotan terima kasih. Batu laut lebay, sager ber-ber, jere-ore, plaswa, artitika. Kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih Ayo, Wadansa, titis-titis ya bro.